Exxon Remixer Remix. Suara angin, angin singaritu hati, giling ake seliramu sing katresnani. Pengen nangis ngetok ke peluh neng pipi. Suara waru senatian mu ono mimpi ngalemu ngalem ning jodohku kabanono rasa kangen ning hatiku ngalemu gentlemen, back again with me, I'm Exxon Remixer, Remix. Seliramu sing katresnani. Pengen nangis ngetokke peluh ning pipi. Suara waru senatian mu ono mimpi ngalemu ngalem ning jodohku kabanono rasa kangen. gentlemen, back again with me, I'm Dixon Remixer. Remix.